ke depannya. Maka fokus untuk memperbaiki dan membenahi. Kalau saling menyalahkan ini, maka tidak tercapai yang diinginkan, malah semakin rapuh, malah semakin rapuh. Apalagi faedahnya ya Sir? Diambil dari mana itu? Apabila tujuan utama sudah berada di depan mata, maka tidak perlu lagi untuk ditunda. Diambil dari ayat fartadda ala asarihima qasasa. Apabila tujuan utama, cita-cita sudah berada di depan mata, maka tidak perlu lagi menunda-nunda. Apalagi Auza'i bersabar dari kesalahan seorang murid atau dari kesalahan orang lain, terlebih lagi apabila kesalahan itu dilakukan karena tidak sengaja atau karena baru sekali, maka itu namanya memberikan udzur kepada orang lain dari kesalahannya. Satu lagi apa Saukani? Tidak apa? Diambil dari mana itu? Diambil dari ketika Nabi Musa dan juga Yusha bin Nun, mereka setelah salah maka mereka kembali untuk lebih berhati-hati. Fartadda ala asarihima qasasa. Mereka kembali kepada tujuan yang sudah terlampaui dengan lebih hati-hati. Menunjukkan seorang mukmin setelah salah, dia akan mengambil pelajaran dan akan lebih berhati-hati di dalam melangkah. Karena apa? Karena melangkah pertama salah, luput, melampaui batas, sampai melebihi, sehingga untuk langkah kedua dia lebih hati-hati lagi supaya tidak terjadi kesalahan kedua kalinya. Itu beberapa faedah dari pelajaran terakhir kita. Taib, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, faraja'a fawajada khadira qala li Utsman ibn Abi Sulaiman ala tin fisatin khadra'a ala kabidil bahr. Qala Sa'id ibn Jubair musajjan bi thawbihi qad ja'ala tarfahu tahta rijlai wa tarfahu tahta ra'sihi. Maka akhirnya mereka berdua menjumpai Khidir. Kata Utsman ibn Abi Sulaiman, siapa Utsman ibn Abi Sulaiman ini? Rawi dari siapa? Siapa yang mengatakan qala li Utsman? Siapa yang tahu? Apanya? Salman ibn Abdul Rahman siapa? Qolali, yang mengatakan qolali ini siapa? Ibnu Jurayj. Kemudian Utsman ibn Abi Sulaiman ini meriwayatkan dari siapa? Salah satu rawi dari siapa? Dari siapa lagi? Dari Sa'id bin Jubair. Salah satu narasumber dari Sa'id bin Jubair adalah Utsman ibn Abi Sulaiman. Qala li Utsman ibn Abi Sulaiman ala tin fisatil khadra. Khidir berada di atas alas warna hijau. ala kabidil bahar, di tengah atau di permukaan laut, di pinggiran laut. Berkata Sa'id ibn Jubair, qala Sa'id ibn Jubair musajjan bithawbihi. Nah, ini kembali kepada riwayatnya Amr ibn Dinar dan Ya'la ibn Muslim. Khadir musajjan bithawbihi, tertutup dengan kainnya. Qad ja'ala tarfahu, satu sisi dari kainnya dijadikan tahta rijlaihi, di bawah ditindih kedua kakinya. Wa tarfahu tahta ra'sih, dan satunya lagi, ujung yang satunya lagi, torf maknanya adalah ujung, di bawah kepalanya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka keduanya mendapati, bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan juga kami ajarkan khusus dari kami sebuah ilmu. Wa'allamnahu min ladunna, ini adalah takhsis, dengan ilmu khusus. Nabi Khidir alaihi salatu wassalam mendapatkan ilmu khusus dari Allah Subhanahu wa taala tentang sebagian perkara gaib, dari perkara-perkara yang akan beliau lakukan. Itu Allah sudah beri petunjuk dulu, nanti hasilnya gini, maka lakukanlah seperti ini, gitu. Dari kisah ini bisa kita ambil faedah. Dari potongan ini kita ambil faedah. Di antaranya adalah kesederhanaan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, dan juga para anbiya seluruhnya mereka sederhana. Lihat keadaannya Nabi Khidir, berada di atas tinfisah, alas yang kecil, di atas sebuah alas kecil, dan juga hanya tertutup dengan sehelai kain. Ini menunjukkan keadaan yang sangat sederhana. Demikian pula para anbiya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pada sebelumnya beliau berteduh hanya pada sebongkah batu seadanya, kehidupan yang seadanya, tidak pernah rewel, tidak pernah memiliki keinginan untuk bermegah-megahan dalam perkara dunia. Itu adalah keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang futuna, innalillahi ibadan futuna, tolakud dunya wa khawful fitana. Para hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu tahu keadaan, hakikat keadaan dunia ini, mereka semua sederhana, secukupnya saja kesederhanaan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Kemudian dari ucapan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fawajada abdan min ibadina, bisa kita ambil faedah, man jadda wajad, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan menemui, sebagaimana pepatah yang sudah masyhur, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Sebagaimana usahanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau bersungguh-sungguh, beliau jujur ingin bertemu dengan Nabi Khidir, maka beliau benar-benar mendapati apa yang beliau cari. Demikian juga seorang yang mencari ilmu dan mencari iman, Maka faedah yang kedua adalah anna man ibtagha ilman wa imanan wajadahuma. Barang siapa yang mencari ilmu dan mencari iman, maka dia akan mendapatkan keduanya. Sebagaimana ucapannya Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, wasiat beliau ketika mau meninggal, beliau mengatakan innal ilma wal imana makanahuma maniktagohuma wajadahuma. Sesungguhnya ilmu dan sesungguhnya iman itu berada pada tempat keduanya. Barang siapa yang mencarinya maka pasti akan mendapatkannya. Maka tinggal kita jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pencarian kita ini. Kita semua mencari. Semua orang yang ada di dunia ini mencari tujuannya masing-masing. Barang siapa yang jujur dalam mencari Allah subhanahu wa ta'ala, mencari negeri akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikannya. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu manasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man aradal akhirata was'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Pencari dunia juga kalau Allah kehendaki akan dapat. Pencari akhirat lebih dapat lagi. Pada dua ayat itu ada dua perbedaan yang sangat drastis antara pencari dunia dengan pencari akhirat. Insya Allah suatu saat akan kita ungkapkan dalam suatu pertemuan tentang perbedaan dua ayat itu. Pencari akhirat dan pencari dunia beda jauh. Beda jauh. Mulai dari penamaan mangkana yuridul ajilah sampai hasilnya semuanya beda. Pencari akhirat dan pencari dunia. Yang jelas maniptagol ilma wal imana wajadahuma. Barang siapa yang mencari ilmu dan iman maka dia akan mendapatkan keduanya. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran pentingnya doa. Pentingnya untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah untuk diberi petunjuk, diberi pencariannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkabulkan. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan hamba yaitu Nabi Khidir. Dan Nabi Musa juga meminta petunjuk untuk bertemu dengan beliau. Maka sudah pasti beliau akan mendapatkan apa yang beliau minta. Dan ini penting ya ikhwan, untuk minta petunjuk sebelum belajar dan ketika belajar. Jadi sebelum mondok juga sampean harus minta petunjuk. Kenapa ya ikhwan, zaman sekarang banyak pondok, banyak sekali lembaga-lembaga ilmu. Kadang orang bingung mau mondok kemana, mau mencari ilmu di mana, bingung. Hampir sama ini dengan ini kok, kayak beda, kayak sama, bingung. Orang di zaman sekarang akan dibuat bingung mau pergi mondok kemana. Maka yang terbaik adalah meminta kepada Allah. Pentingnya minta kepada Allah untuk diberi petunjuk kepada seorang alim, seorang yang berilmu atau tempat ilmu yang benar. Karena semuanya mengaku salafi, semuanya mengaku di atas Al-Quran dan As-Sunnah sehingga bingung. Maka harus banyak berdoa biar gak tersesat. Belum lagi yang sama-sama salafi ini pun bingung kadang, enak di sana, apa enak di situ, makannya enak di sana, apa enak di sini. bingung kan, minta pada Allah. Yang terbaik adalah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek jelas lek pengalaman. Dan juga di dalam ayat ini juga terdapat keutamaan ubudiyah yang khosoh, penghambaan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fawajada abdan, al-abd di sini adalah ubudiyah khosoh, bukan ubudiyah yang ammah. Karena ubudiyah itu ada dua, ubudiyah yang khosoh dan ubudiyah yang ammah. Apa bedanya ubudiyah yang khosoh dengan ubudiyah yang ammah? Apa Zim? Siapa yang tahu perbedaan ubudiyah khosoh dan ubudiyah yang ammah? Masa enggak tahu? Sudah berapa tahun kamu di sini, Zim? Apa Ishak perbedaan ubudiyah khosoh dengan ubudiyah ammah? Rizki apa Riz? Ubudiyah khosoh dengan ubudiyah ammah. Fikri, apa Fikri bedanya? Ubudiyah khosoh adalah penghambaan yang bermakna iman, hamba yang beriman. Adapun ubudiyah amma, ya hamba kafir pun hamba Allah, ya kan? Orang kafir apa enggak hamba Allah? Ya hamba Allah, tapi hamba umum, hanya sebatas hamba qahr, hamba yang patuh terhadap takdir gitu aja. Tapi kalau kalau hamba ini adalah hamba khusus, hamba pujian. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abd di situ adalah hamba khusus. Dan apabila hamba khusus sudah pasti hamba umum. Hamba umum belum tentu hamba khusus. Gitu. Ubudiyah. Ubudiyah itu ada dua, penghambaan itu ada dua. Penghambaan yang umum adalah penghambaan seluruh makhluk kepada Allah, baik mukmin maupun kafir. Itu namanya ubudiyah ammah. Diingat, sudah sering loh tak sebutkan ubudiyah ammah, penghambaan umum, yaitu hamba yang hamba disebut hamba Allah karena tunduk, karena makhluk tunduk kepada takdir Allah, tapi enggak tunduk kepada syariat Allah. Kemudian ubudiyah yang khosoh adalah penghambaan yang khusus, yaitu hamba yang tunduk, hamba yang patuh, hamba yang taat dengan iman, dengan takwa. Kalau ubudiyah ammah, dalilnya adalah in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi kecuali dia adalah hamba Allah. Itu hamba umum, hamba qahr. Kalau hamba khusus seperti subhanalladzi asra bi abdihi, abd di situ adalah ubudiyah khusus, penghambaan khusus. Maknanya adalah hamba yang terpuji, hamba yang baik, hamba yang taat. Maka di sini fawajada abdan, abdan di sini adalah ubudiyah yang khosoh, penghambaan yang taat. Maknanya adalah pujian, ini adalah hamba yang baik, bukan kok sekedar manusia gitu saja. Paham? Paman? Apa, Man? Penghambaan ada berapa, Man? Satu. Khosoh itu apa? Yaitu yang hamba yang taat. Kemudian yang kedua, ammah, penghambaan yang umum, mencakup seluruh makhluk, seluruh manusia. Maka di sini ubudiyah adalah ubudiyah khosoh. dan dinakirahkan adalah lit tafkhim. Dibuat nakirah di sini lit tafkhim, untuk membesarkan, untuk membesarkan perkaranya. Musa benar-benar, Musa dan anak buahnya benar-benar menjumpai hamba yang istimewa dari hamba-hamba kami, gitu loh. Jadi nakirah di sini fungsinya malah adalah untuk tafkhim, untuk mengistimewakan. Dan idhafah min ibadina, idhafahnya lit tashrif. Idhafahnya adalah lit tashrif, untuk memuliakan. Dia bertemu salah satu hamba istimewa kami dari hamba-hamba yang, dari hamba-hamba kami yang istimewa yang lain, gitu loh. Maka dari ayat ini bisa kita ambil faedah, keutamaan untuk bertemu dengan orang soleh. Betapa nikmatnya seorang itu bisa dijumpakan dengan orang soleh. Dengan perjumpaan yang, berjumpa maknanya adalah menjumpai sambil mengambil manfaat. Bukan sekedar bertemu. Kalau bertemu ya Abu Lahab pun ya ketemu Nabi. Tapi maknanya fawajada ini adalah bertemu, dan juga bertemu yang sambil mengambil manfaat. Nah itu yang, ini nikmat yang sangat besar ya ikhwan. Kalau kita kembali menilai sejarah kita, kamu akan mendapati salah satu nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu adalah kamu itu berjumpa dengan salah seorang yang mengajakmu kepada kebenaran. Coba sampean ingat masa lalu sampean. Sampean dulu rusak. Sampean dulu menjadi orang-orang yang tidak tahu arah. Kemudian berjumpa dengan orang-orang baik, diajak kepada kebaikan. Diajak kepada ilmu, diajak untuk mempelajari agama ini. Betapa besarnya nikmat tersebut. Kalau sampean ingat-ingat lagi, itu adalah nikmat yang sangat besar. Kadang perjumpaan dengan seseorang itu menjadi sebab keberuntunganmu seumur hidup. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan guru-guru kita. Bisa berjumpa dengan para masyayikh yang mengajarkan kepada kita ilmu. Bisa berjumpa dengan guru kita rahimahullahu taala yang mengajarkan kepada kita ilmu. Kalau kita lihat, itulah nikmat kita, nikmat Allah yang paling besar. Kalau saya sendiri termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah saya dijumpakan dengan Al-Ustaz Abu Mas'ud rahimahullahu taala. Beliaulah yang mengajari mulai dari kosakata bahasa Arab 1, 2, mirwahatun, kolan suatun. Itulah yang kosakata bahasa Arab pertama kali yang saya bisa. Mirwahatun sama kolan suatun. Itu yang saya dapati dari Al-Ustaz Abu Mas'ud rahimahullahu taala. Mulai sejak itu walillahilhamdual minnah, kita kemudian dibuat cinta dengan ilmu agama ini. Maka kalau kita ingat ya ikhwan, nikmat berjumpa dengan seorang alim, dengan seorang guru yang mengajari kita ilmu, itu termasuk salah satu nikmat yang paling besar. Mulai dari saat itulah hidup kita berubah. Mulai dari saat itulah Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kepada jalan yang benar. Maka salah satu kadang perjumpaan dengan seseorang ini bisa merubah hidupmu. Sebaliknya, berjumpa dengan orang jahat, berjumpa dengan kawan yang buruk, ini juga bisa menjadi dan merubah hidupmu. Diingat, maka hati-hati. Kadang kamu anak baik, kamu adalah anak pintar, kamu anak nurut. Sekali ketemu kawan salah di pondok saja, bujak, buyar. Coba diingat, siapa dulu yang merusak hidup sampean? Ayo. Coba diingat. Dua perkara ini saja ingat-ingat. Siapa dulu dalam hidupmu yang memperbaiki kamu? Dan siapa dulu yang dalam hidupmu merusak kamu? Nantilah ketemu. Siapa orang yang paling berjasa dan siapa orang yang paling... Kamu akan merasa kecewa dengan dia. Sudah merusak kamu, mengenalkan kamu kepada dunia hitam, mengenalkan kamu ke lingkungan-lingkungan jahat, ke bisnis-bisnis yang merusak, kepada kehidupan yang merusak. Siapa coba? Ingat-ingat. Maka inilah ya ikhwan, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu itu dijumpakan orang baik yang mungkin dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala sejak hari itu hidupmu bisa berubah. Awalnya kamu itu buruk, kamu itu jahat, kamu itu tersesat, kamu jadi orang baik. Cari siapa orang itu. Ingat-ingat lagi. Sebaliknya, kamu juga akan mendapati dalam hidupmu ini siapa orang yang pertama kali mengenalkanmu keburukan. Kamu dulu anak-anak pinter, anak meneng-meneng, dikenalkan game, dikenalkan miras, dikenalkan dunia mabuk-mabukan, dikenalkan dunia perzinaan, dikenalkan ilmu-ilmu yang sesat. Siapa coba? Kamu akan mengingat itu. Kalau enggak kamu ingat sekarang, di akhirat nanti kamu akan mengingatnya. Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'aniz dzikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khatula. Di akhirat nanti seorang akan menyesal karena sudah bertemu dengan seorang yang menyesatkannya. Dia menyesal. Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, duhai celakanya aku. Andai saja aku dulu ketika hidup aku mengikuti jalannya para rasul. Ya wailata laitani, duhai celakanya aku. Andai saja aku dulu di dunia tidak berkawan dengan fulan. Lam attakhidh fulanan khalila, sebagai kekasihku, sebagai teman dekatku, aku tidak berkawan dan tidak menjadi saudara dekat dengan orang tersebut. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku. Anid zikri, dari kebenaran. Ba'da idja'ani, setelah kebenaran itu datang kepadaku. Maka dua orang ini akan kamu ingat. Itulah ya ikhwan, pentingnya teman baik dan bahayanya teman buruk akan kamu ingat seumur hidup. Bahkan teman buruk itu nanti akan kamu ingat sampai di akhirat. Maka hati-hati. Kayak gini kan anak-anak pinter-pinter, bocah meneng-meneng ini. Aku nih kenal kawan buruk, salah kawan saja sudah dirusak. Maka hati-hati. Maka itu juga peringatan bagi orang-orang jahat. Kamu kalau mengenalkan kepada keburukan, kamu akan dikenang nanti. Sampai hari kiamat kamu akan diungkit-ungkit. Qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula yadhalluna fa'atihim adhaban di'fan minan nar qala likullin di'fu walakin la ta'lamun. Ini adalah berkaitan dengan perjumpaan dengan seseorang. Kadang perjumpaan dengan seseorang itu merubah hidupmu, bisa merubah kepada kebaikan atau merubah kepada keburukan. Ini gak ngandel, gak percaya jajalan. kamu nanti akan ingat siapa kawan yang memperbaiki kamu dan siapa kawan yang merusak kamu. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmah, kami berikan dia rahmat berupa sholah, berupa kesolehan. Rahmat di sini berupa kesolehan. Nabi Khidir adalah seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai pelajaran bahwasanya sholah, kebaikan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'allamnahu min ladunna ilma, ini adalah ilmu khusus. Karena itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, rahmah itu sudah mencakup ilmu dan juga sudah mencakup kesolehan. Sebenarnya kata rahmah itu sudah mencakup ilmu dan juga mencakup kesolehan. Tapi Allah Subhanahu wa taala pisah lagi dengan wa'allamnahu, karena ini adalah ilmu khusus, yaitu sebagian dari ilmu ghaib. Ilmu bibawatinil umur, ilmu dengan perkara-perkara yang ada secara batin. Adapun penamaan orang-orang bahwasanya itu adalah ilmu laduni, itu semua tidak benar. Orang-orang sufiyah mereka mengaku memiliki ilmu laduni, katanya niru Nabi Khidir, itu semua tidak benar. Itu semua tidak benar. Karena apa? Karena ilmu laduni kalau datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka enggak ada lagi ilmu selain dari ilmu beliau. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Taimiyah, tidak ada ilmu yang lebih baik dari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat dari ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada ilmu yang bermanfaat, maka sungguh di dalam ilmunya Nabi sudah ada yang lebih bermanfaat lagi. Itu kata Syekhul Islam Taimiyah. Maka enggak boleh seorang itu mengklaim punya ilmu agama keluar dari ilmunya Nabi. Maksudnya dia punya syariat sendiri, enggak boleh. Orang yang mengaku punya ilmu laduni itu mengaku-ngaku punya syariat sendiri, enggak bisa. Maka semua orang yang datang setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam harus mengikut ilmunya Nabi Muhammad. Enggak boleh punya ilmu sendiri dalam bab agama ini. Dalam bab tasyri', dalam bab syariat, enggak boleh mengaku punya ilmu sendiri. Harus mengikut ilmunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Harus lebih baik. Ilmunya Nabi Muhammad yang ditinggalkan Nabi Muhammad sudah lebih cukup, lebih dari cukup. Enggak boleh seorang itu mengklaim punya ilmu sendiri. Oh, saya sholatnya boleh cuma segini saja, saya punya ilmu khusus. Ilmu laduni itu adalah ilmu haddatsani qalbi an rabbi, telah menceritakan hatiku dari Allah. Kamu bukan nabi, bukan apa, kok dapat dari Allah? Dari mana? Dari setan yang iya. Maka enggak boleh seorang itu mengaku punya ilmu laduni dalam ilmu agama. Kalau ilmu dunia mungkin, ilmu dunia mungkin kamu punya keahlian khusus yang enggak dimiliki oleh orang lain, mungkin karena ilmu dunia. Tapi kata ilmu agama, mengaku punya ilmu khusus, enggak ada orang lain yang memiliki, enggak ada diajarkan oleh nabi dan enggak ada diajarkan oleh para salaf, itu sudah pasti ilmu sesat. Maka enggak boleh seorang itu mengaku punya ilmu laduni dalam bab agama. Kenapa? Karena banyak orang beralasan dengan Nabi Khidir, wa 'allamnahu min ladunna, ladunna kemudian diambil jadi laduni. Katanya ilmu yang khusus, yaitu yang aku dapatkan dari hatiku, dari Rabbku, wangsit dari Allah. Kamu bukan nabi. Enggak mungkin orang itu bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ilmu agama enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengajak bicara manusia kecuali dengan tiga cara, salah satu dari tiga cara. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengajak manusia bicara kecuali lewat salah satu dari tiga cara. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara manusia kecuali satu, wahyu, ilham. Ilhamnya para anbiya berupa mimpi atau berupa ditanamkan langsung dalam hatinya. Dan itu sudah pasti nabi. Selain nabi enggak mungkin dapat wahyu. Au min wara'i hijab, atau Allah mengajak bicara lewat wara'i hijab. Seperti pada Nabi Musa. Allah mengajak bicara Nabi Musa langsung tapi lewat pembatas. Au yursila rasulan, atau mengutus rasul lewat Jibril. Selain tiga cara itu enggak mungkin ada. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala ngajak bicara kamu dari hatimu. Itu sudah pasti syaitan. Sudah pasti was-was. Maka enggak boleh seorang itu datang setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian mengaku punya ilmu laduni, punya syariat sendiri keluar dari syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran kriteria guru yang baik. Nabi Musa alaihi salatu wassalam jauh-jauh untuk mencari seorang muallim, seorang guru yang baik. Salah satu kriterianya adalah tadi, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Rahmah berupa kesolehan, itu adalah amal. Wa'allamnahu, dan sudah pasti memiliki ilmu. Maka guru yang baik adalah guru yang berusaha menerapkan antara ilmu dan amal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fa sallama alaihi Musa fa kashafa an wajhihi wa qala hal bi ardi min salam. Maka setelah Nabi Musa bertemu dengan Khidir dan mendapati Khidir dalam keadaan seperti itu tertutup, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengucapkan salam. Maka Musa mengucapkan atasnya salam. Fa kashafa an wajhihi, maka Nabi Khidir membuka penutupnya dari wajah, penutup dari wajahnya. Wa qala hal bi ardi min salam. Loh, apa masa ada salam di sini? Kaget Nabi Khidir. Loh, kok ada salam ya? Wa hal bi ardi min salam. Loh, apa ada? Enggak salah dengar aku ini. Kok ada salam di bumiku? Di sini kok ada salam? Mananya orang-orang di sini orang-orang kafir. Kebanyakannya adalah orang-orang kafir. Kok ada yang salam ya? Kaget. Ini adalah ucapan ta'ajub dan istighrab. Wahal bi ardi min salam. Loh, kok aneh, di bumiku kok ada salam? Emang enggak salah dengar saya? Karena enggak lihat. Hanya dengar ucapan salam dan beliau istighrab. Maka melihat Nabi Musa, oh ada yang mengucapkan salam. Maka Nabi Khidir menjawab. Dalam riwayat yang lain beliau menjawab. Maka beliau mengatakan, man anta? Kamu siapa kamu? Qala ana Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjawab, saya adalah Musa. Qala Musa bani Israel. Qala di sini fa'ilnya adalah Khidir. Nabi Khidir bertanya lagi, apakah Musa bani Israel? Qala na'am, iya, saya Musa bani Israel. Lah ini juga sebagai syahid bahwasanya Musa yang dimaksud dalam ayat surat Al-Kahfi adalah Musa an-Nabi. Qala fa ma sya'nuka? Maka Nabi Khidir bertanya, apa urusanmu ke sini? Qala jitu li tu'allimani mimma 'allimta rusda. Rusda adalah maf'ul bi kedua dari li tu'allimani, bukan dari 'allimta. Rusda adalah maf'ul bi kedua dari tu'allimani. Nabi Musa alaihi salatu wasallam menjawab, aku datang supaya engkau mengajarkan kepadaku tentang ilmu kebenaran dari sebagian apa yang kau diajari. Jadi susunan aslinya itu litu allimani rusdan mimma ulimta, dari sebagian yang kamu miliki. Dari fakroh ini bisa diambil pelajaran bahwasanya salam adalah tahiyatul muslimin. Salam adalah salam pembukaannya kaum muslimin di semua agama. Di semua agamanya Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika bertahiyah mengucapkan salam. Sebagaimana juga para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, mereka juga mengucapkan salam, qala salamun. Qafakalu salama qala salam. Dan juga salam juga tahiyahnya ahlul jannah, tahiyatun yawma yalqawnahu salam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam. Maka salam adalah memang tegur sapanya kaum muslimin semenjak zaman dahulu sampai di surga nanti insyaallah taala. Maka salam itu penting untuk disebarkan. Dan hukumnya adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat dari orang-orang yang mereka itu dihajar atau dibutuhkan untuk tidak mengucapkan salam atau tidak dijawab salamnya, itu ada bab tersendiri. Kemudian juga bisa diambil pelajaran akasyafa'an wajihi, adabnya seorang untuk menjawab hendaknya sambil membuka dan mengarahkan. Kecuali di dalam rumah, maka di dalam rumah ini boleh sampean itu menjawab dari balik pintu, enggak apa-apa. Enggak harus dibuka. Kalau ada salam di gerbang misalnya, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, siapa? Nah, itu caranya. Enggak harus dibuka, ditanya siapa dulu. Kalau ditanya siapa ya harus jawab. Seperti di sini, qala ana Musa. Jawab. Jadi jangan saya gitu, jangan. Ketika minta izin masuk rumah orang, kalau dijawab salam lewat balik pintu enggak apa-apa. Kalau ditanya kamu siapa? Jawab aja, saya fulan. Kalau orang itu tadi mengizinkan masuk dan dibukakan pintu ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak boleh marah. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Kalau enggak diizinkan masuk enggak apa-apa. Itu hak sepenuhnya milik pemilik rumah. Jangan sekarang, nanti aja, saya lagi istirahat, itu boleh. Sekarang saya enggak bisa, nanti, itu enggak apa-apa. Jadi, ketika di dalam rumah boleh seorang untuk menjawab lewat balik pintu. Dan biasanya pintunya itu ada tempat untuk ngintip dulu, diintip dari dalam dulu, siapa ini yang salam, gitu. Biar ketahuan, dibukakan apa enggak. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran tentang hurbatul muslimin, asingnya orang-orang muslim, asingnya orang-orang baik di dunia ini, semenjak dahulu sampai zaman sekarang. Di mana-mana dan di kapanpun yang namanya orang baik itu memang sedikit, tidak banyak. Bada al-islamu ghoriban wa sayautu ghoriban kama bada afatu balil huroba. Hurbatul Islam, apa asingnya orang yang berpegang teguh dengan agama, asingnya orang yang istiqomah, asingnya orang yang Sunni Salafi sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah itu memang gharib, asing. Maka di zamannya Nabi Khidir juga asing. Wahal waqala hal bi ardi min salam. Asing sekali ada yang mengucapkan salam ini, karena memang orang baik di mana saja itu sedikit asing. Jadi jangan kaget dengan keasingan ini. Kita akan diasingkan, dianggap asing oleh orang, dianggap tidak sama dengan masyarakat, dan misalnya itu sudah biasa. Kemudian juga dalam ini juga terdapat keutamaan niat ta'allum, niat untuk belajar. Sampean datang kemana saja hendaknya diniatkan untuk ta'allum. Tujuan utamanya adalah belajar. Kerja itu adalah kewajiban hidup sudah. Adapun tujuan utama datang adalah untuk ta'allum. Dengan itu perjalananmu menjadi berpahala, kedatanganmu juga berpahala, dan berdomisilimu juga berpahala. Nah, kamu meniatkan untuk ibadah, makan pun kalau diniatkan ibadah, maka akan menjadi berpahala. Ini yang gak bisa dibedakan oleh Abu Fairuz, mana ibadah yang dengan sendirinya dan mana ibadah yang dengan niat. Tinggalnya seseorang di asrama itu bukan ibadah dengan secara zatnya. Tapi kalau seorang itu meniatkan dengan perkara yang mubah, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Seperti makan dulu, makan itu bukan perkara ibadah. Bukan masuk dalam pembahasan bid'ah. Tapi kalau makan itu diniatkan ibadah, maka pahala. Jadi lain antara ibadah dalam pembahasan bid'ah dan ibadah dalam pembahasan pahala. Kalau ibadah dalam pembahasan pahala, semua perbuatan yang kamu niatkan lillah, ya jadi pahala semua, jadi ibadah semua. Kalau gitu, nanti kalau gitu gak ada adah, gak ada ibadah. Maka lain, ibadah dalam bab bid'ah itu ya ibadah dengan zatnya, itu ibadah dalam bab bid'ah. Adapun ibadah dalam bab pahala, ya semua mencakup perbuatan mubah, mencakup perbuatan adat. Kalau diniatkan lillah, diniatkan takarrub kepada Allah, tidur pun jadi pahala. Tidak ada orang yang mengatakan tidur itu ibadah dalam bab bid'ah. Nah, ini yang tidak bisa dibedakan oleh Abu Fairuz, sehingga mengatakan bahwasanya membangun asrama itu termasuk ta'abbud, termasuk ibadah yang harus tauqifiyah. Maka ini keutamaan untuk meniatkan ibadah. Kamu tinggal di sini, kalau niatnya adalah ibadah untuk thalabul ilm, insyaallah kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwan beberapa faedah. Masih ada beberapa faedah yang lain dari hadis ini, insyaallah akan kita tangguhkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.